Olga, lo bela na nini na sala, sopi ya solo ninga kangai. Na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolo bela yo. Tata na munu, kana lingi kakase yo, kasi na banga kaye mingie. Olga, lo bela nga lelo na yeba. Kinzela nini okolanda maha Bolingo ya mboka oyo nakanga molema te Ebongi na yebali bela Naziki zungu zungu nakolota kakaka Masolo ya mwana mwasyo yo Tenalula kaye mingie Bonganga, lo pembe na yo pembe moke onga Yebisanga soki ya popa kola Soki na zangi yo bebe olga Mwana Maria oyebaka Pitoko ya mwana ne bujenga moto Masolo na ye kaka na monokolaga Pitoko na yo pembe moke onga Lo benanga soki ya bonganga Lo pembe na yo pembe moke onga Yebisanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yonde na taxi Na pembe nenge sende na lembi Soki na tuna yonde yo sidikaki Na tika kika kapote na linga kayo Kitoko na yo pepe moke onda Lobelanga soki ya bonganga Na pembe na yo pepe moke onda Yebisanga soki ya Coca-Cola Ngaimo na mama alwisa moke Nalingi o mingi tika kotungi sanga Soki obo ingande na mibomi Mama na munu samuna na mule Kitoko na yo pepe moke onga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke onga Yebisanga soki ya Coca-Cola Kule kule kule kule kule Bonganga, lo pembe na yo pembe moke onga Yebisanga soki ya Coca-Cola Soki na zangi yo pembe onga Mwana Maria oyebaka Kitoko ya mwana ne bujenga moto Basolo na ye kaka na monokonaga Kitoko na yo pembe moke onga Lo belanga soki ya bonganga Lo pembe na yo pembe moke onga